Hai, aku Agatha Chelsea. Kalian tahu nggak, punya kulit cerah glowing kayak wanita Korea itu mudah loh. Penasaran? Aku spill ya. Rahasianya adalah Korean Rice Milk dari K-Natural White. Body wash with skincare goodness. Terinspirasi tradisi kecantikan Korea, Korean Rice Milk mengandung vitamin B tinggi dan vitamin C. Sekarang, aku pakai K-Natural White wangi cotton flower. Busanya lembut. Begitu diusap ke kulit, rasanya kulitku teregenerasi. Jutaan sel kulit menjadi cerah. Dan wanginya, soft banget. Aku juga punya K-Natural White Sparkling Magnolia. Wanginya so sweet. Kalau yang aloe vera, smells so refreshing. Semua bilang kulit cerahku skin goals banget. Kuang skin. Kamu ingin kulit glowing Korea seperti aku. Get it now. K-Natural White Body Wash. Glowing is yours.